الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali kitabul jami' dari kitab Bulughul Maram. Kita masih berbicara tentang hadisnya Al-Mughirah bin Syu'bah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga perkara yang Allah haramkan dan tiga perkara yang Allah benci. Hadisnya sudah kita bahas, tinggal kita menyisakan fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik. Faedah yang pertama. An-tahlil wat-tahrim lillah. Bahwasanya penghalalan dan pengharaman itu haknya Allah. Yang menentukan ini halal dan ini haram adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari sabda beliau, innallaha harrama, bahwasanya Allah mengharamkan, harrama alaikum, mengharamkan atas kalian. Baik. Kemudian yang kedua, tahrim uquqil ummahat, haramnya durhaka kepada ummahat, ibu-ibu, ya, kepada orang tua. Haramnya durhaka kepada ummahat, termasuk di dalamnya di sini adalah bapak. Nah, bila sebutkan di sini, inna Allah haram alaikum uquqal ummahat, dan ini termasuk dosa besar. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, yang ketiga, tahrim wa'dil banat, haramnya membunuh anak-anak perempuan. Juga termasuk di dalamnya anak-anak laki-laki, ya, pembunuhan kepada anak-anak perempuan dan juga anak laki-laki. Kemudian faedah berikutnya, tahrim man'u ma yajibu, tahrim haramnya man'i, menahan, ma yajibu, apa-apa yang wajib. Dari sabda beliau, man'an, man'an, yani tidak mau mengeluarkan kewajiban zakat. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Annallaha yakrahu qila wa qal. Bahwasanya Allah membenci qila wa qal. Yakni seseorang menukil, mengkhabarkan berita ucapan orang lain tanpa kemudian diteliti apakah itu benar atau salah beritanya. Qila wa qal. Tidak selektif dalam menyebarkan berita. Semua yang dia dengar diceritakan, disebarkan. Baik. Dan orang yang punya sifat demikian, kata para ulama, tidak pantas menjadi imam. Nah, orang-orang yang mengucapkan seluruh apa yang dia dengar. Kemudian faedah berikutnya, karahatullah dikasrati su'al. Karahatullah, kebencian Allah untuk kasrati su'al, banyak meminta. Banyak meminta. Kemudian yang terakhir, an-nahyu an idha'atil mal, larangan dari menyia-nyiakan harta. Baik. Ini ikhwan fi din azni wa a'azzakumullah. Nah, sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Kelas 2. Hadis berikutnya. Fasahahu Ibnu Hibban. Maaf, terus lanjut. Baik, terus. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ridallah fi ridha al-walidain, keridhaan Allah itu Fi di sini fi bermakna sabab. Keriduan orang tua itu, keriduan Allah itu sebab keriduan kedua orang tua. Jadi fi di sini sababiyah. Nah, jadi keriduan orang tua itu menyebabkan keriduan Allah. Jadi fi sababiyah. Wa sahatullah, dan kemurkaan Allah. Fi sahatil walidain, pada kemurkaan kedua orang tua. Allah murka dengan sebab kemurkaan kedua orang tua. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadisnya hasan. Baik. Ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Hadis ini sebagaimana hadis sebelumnya terkait tentang haramnya hukukul ummahat. Haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Nah, hadis ini juga menunjukkan kepada kita, ini faedah yang pertama, al-hathu ala irdha'il walidain, hasungan anjuran untuk mengharap ridho kedua orang tua. Hasungan anjuran mengharapkan ridho dari kedua orang tua. Nah, pentingnya keriduan orang tua dalam segala apa yang kita jalankan. Ini juga menunjukkan kepada kita idhamu haqqil walidain, yang kedua, besarnya hak kedua orang tua. Besarnya hak kedua orang tua. Nah, meskipun orang tuanya itu kafir, jadi meskipun orang tuanya itu kafir, dia memiliki hak sebagai orang tua. Nah, Allah tegaskan wasahib fid dunya ma'rufa. Pergauli, nah, keduanya, kedua orang tuamu, sahib huma, pergauli kedua orang tuamu fid dunya ma'rufa. Meskipun orang tua kafir, secara muamalah baik. Ini kita harus berbuat baik kepadanya. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Keriduan orang tua yang kita harap, yang disitunya nanti akan mendatangkan keriduan Allah, sehingga aktivitas yang kita jalankan itu mestinya mendapatkan keriduan orang tua. Mendapatkan doa dari ibunya, itu akan mendatangkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika apa yang kita jalankan itu menimbulkan kemarahan kedua orang tua, menimbulkan kemarahan ibunya, itu yang akan juga menyebabkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tadi disebutkan besarnya kedudukan orang tua, ya. Pentingnya keriduan orang tua kepada kita. Maka jangan sepelekan orang tua kalian. Nah, jangan remehkan doa orang tua kalian. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Kemudian, apakah mutlak apa yang diridhoi orang tua itu pasti akan mendatangkan keridhaan Allah. Apa yang dimurkai dan dibenci orang tua itu juga akan mendatangkan kebencian Allah, tidak mutlak. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, nah, beliau menerangkan bahwasanya al-muradu ridwal walidain, yang dimaksudkan dengan keridhaan kedua orang tua di sini perkara-perkara yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada kalanya wa'iyadubillah seorang itu memiliki orang tua yang tidak kenal agama, senang anaknya berbuat kemaksiatan misalnya, ridho dia, dia dukung dia, maka ini tidak akan mendatangkan keridhaan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak ridho dengan perbuatan itu. Nah, orang tua membenci perbuatan baik anaknya, maka ini tidak akan mendatangkan kebencian Allah. Maka tadi disebutkan tidak mutlak keriduan orang tua itu menjadi sebab keriduan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilihat dari apakah itu amalan yang baik atau itu perkara-perkara yang jelek. Kemudian juga faedah dari hadis ini isbat ridha lillah, menetapkan keridhaan bagi Allah. Allah memiliki sifat ridho. Nah, dan tidak ditakwilkan dengan yang lainnya, diartikan ridho, tidak yang lainnya. Baik. Allah itu ridho, yaghdhab, marah, benci, senang. Sifat-sifat yang itu ada pada manusia. Sifat-sifat itu ada pada manusia. Tetapi sifat yang ada pada Allah tidak sama dengan yang ada pada manusia. Yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Inilah mazhab Ahlu Sunnah ketika menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kelompok mereka tidak mau menetapkan sifat untuk Allah karena katanya itu sifat makhluk. Jika Allah diberikan sifat berarti sama dengan makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Nah, Khan fidina azani wa azakumullah. Baik. Laisa kamitslihi syai. Allah sebutkan tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi Allah sebutkan wa huwa samiul basir. Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Itu juga sifat yang ada pada makhluk, mendengar dan melihat. Sehingga Ahlu Sunnah menetapkan sifat untuk Allah yang itu tidak sama dengan makhluknya. Nah, jadi ini menetapkan sifat ridho bagi Allah. Kemudian faedah berikutnya, at-tahdzir min sakhatil walidain, peringatan dari membuat marah kedua orang tua. Membuat marah kedua orang tua yang akan mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Khairu dinin azani wa azakumullah. Tadi disebutkan tidak mutlak, ya. Ketika orang tua itu membenci sesuatu, padahal yang dia benci itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya, maka tidak boleh kemudian kita mentaati dan menuruti apa yang diperintahkan orang tua dalam benda itu perkara yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya ketika orang tua itu mengingatkan kita, kamu jangan belajar agama, ya. Kamu jangan kumpul dengan orang-orang itu, padahal itu orang-orang baik. Nah, maka ketidaksenangan orang tua dengan perbuatan ini, ya, belajar ilmu agama, bergaul dengan orang-orang soleh, baik, ini tidak boleh kemudian kita turuti, ya. Tidak boleh kemudian kita turuti. Nah, karena Allah senang dengan itu dan kita diperintahkan untuknya. Ketika kita tidak menuruti wejangan orang tua dalam perkara yang jelek ini, kita tidak dianggap durhaka kepada orang tua. Kita tidak dianggap durhaka kepada orang tua. Karena itu tidak menimbulkan mudharat bagi orang tua. Ketika kita tetap ngaji, kita tetap bergaul dengan orang-orang soleh, itu tidak menimbulkan mudharat bagi orang tua. Sama sekali tidak menimbulkan mudharat bagi orang tua. Jadi patokannya itu, ya, kalau kita jalankan ini mudharat enggak untuk orang tuanya? Ya, ini bermudharat untuk orang tuanya enggak? Sebaliknya, kalau kita turuti perintah orang tua itu bermudharat kepada kita. Ya, itu akan menimbulkan mudharat kepada kita. Nah, enggak ngerti ilmu agama, padahal kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu agama, dilarang untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian dilarang bergaul dengan orang-orang soleh. Ini kalau kemudian kita turuti, bermudharat kepada kita. Kalau kemudian kita tidak turuti perintah orang tua ini, tidak bermudharat kepada orang tua. Maka ini tidak termasuk uququl walidain. Apalagi kemudian tadi disebutkan melarang anak untuk mempelajari ilmu agama. Kekhawatiran orang tua yang berlebihan, mungkin dapat berita-berita menyesatkan tentang kelompok-kelompok yang dianggap teroris dengan model-model pakaiannya dan yang semisalnya, ya. Sehingga betul-betul diwanti-wanti anaknya untuk tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang model demikian. Tidak usah ngaji-ngajian, tidak usah belajar ilmu agama. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Syekh Abdurrahman Asy'ari rahimahullah, beliau pernah menyatakan kepada orang-orang yang tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu, ayyuhal mu'ridun an talabil ilm, wahai orang-orang yang berpaling dari menuntut ilmu, orang-orang yang tidak menghadiri majelis-majelis ilmu, madza udrukum indallah, Apa alasan kalian nanti di sisi Allah? Apa hujah kalian nanti di sisi Allah? Wa antum fil afiyah. Kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang apapun. Fisiknya, anggota tubuhnya lengkap. Nah, sehat, ya, bergas. Tidak ada sakit sama sekali. Taib. Tatamatta'una, kalian bersenang-senang. Makan enak, minum enak. Ya. Hidupnya juga tidak terlalu nemen susahnya. Wa madza yamna'ukum minhu? Apa yang menghalangi kalian untuk menghadiri majelis ilmu? Untuk mempelajari ilmu agama. Wa antum fi arzaki rabbikum. Kalian bergelimang dengan rezeki-rezeki di Rabb kalian. Menikmati rezeki dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian tidak menghadiri majelis ilmu, tidak mempelajari agama Allah. Hidup keseharian dengan bersenang-senang. At-tarabbawna li anfusikum an takunu kal bahaim as-sa'imah. Apakah kalian ridho untuk diri-diri kalian, kalian menjadi seperti binatang ternak yang kerjanya makan, minum. Nah, enggak pernah belajar. Taib. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Peringatan beliau. Nah, peringatan yang di situ beliau sebut-sebut dengan binatang ternak, orang-orang yang berpaling dari mempelajari agama Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalam Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman diantaranya berpaling dari mempelajari ilmu agama. Tidak mau belajar ilmu agama. Nah, ini bisa menyebabkan batalnya keislaman. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Maka ilmu agama itu sebagai benteng dari syaitan untuk menjerumuskan seorang hamba. Nah, begini perkara yang penting. Maka ketika ada orang tua yang melarang anaknya untuk belajar ilmu agama, tidak boleh untuk ditaati. Tidak boleh untuk ditaati. Maaf. Baik, itu akan bikin mudharat bagi sang anak. Dan tidak akan menimbulkan mudharat bagi orang tuanya. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Naam. Ketika ada seorang yang berjihad, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tanya, "Apa kamu memiliki orang tua?" Ternyata dia memiliki. Kata Rasulullah, "Kamu balik pulang. Berjihadlah kepada orang tua." Ini jihad yang sifatnya fardu kifayah. Nah, tidak wajib. Ya, jihad yang sifatnya fardu kifayah. Tapi kalau jihad yang sifatnya wajib, ketika sebuah negara itu diserang, ya, ini jihad yang wajib. Jihad difa'i, mempertahankan negara. Ini enggak ada kaitannya dengan izin orang tua. Orang tua mengizini dan tidak mengizini pun tetap harus berangkat. Ya. Tapi yang Rasul perintahkan orang itu untuk pulang, itu kaitannya jihad yang fardu kifayah. Ketika orang tua itu butuh kita, butuh bantuan kita, maka itu perkara yang wajib. Maka itu didahulukan dibandingkan perkara yang sifatnya fardu kifayah. Yang sifatnya fardu kifayah. Baik. Maka memenuhi kebutuhan orang tua, yang orang tua itu sangat-sangat membutuhkan kita, itu perkara yang wajib. Ini terkait untuk anak laki-laki ya, ketika dia sudah menikah. Nah, ketika orang tuanya itu tidak ada yang ngopeni, tidak ada yang ngurusi, ya, dan dia tidak bisa untuk hidup sendirian, mungkin karena sakit, maka sang anak itu wajib untuk tinggal bersamanya, wajib untuk mengurusinya. Nah, itu perkara yang wajib. Tapi kalau anak-anak putrinya yang sudah menikah, itu kewajiban sang anak itu kepada suaminya. Ini khana fidina azani wa azakumullah. Ketika kemudian orang tuanya meminta untuk dia ditunggui, dirawat dan yang semisalnya, sang anak menolaknya, penolakan sang anak ini akan menimbulkan mudharat kepada orang tuanya. Akan menimbulkan mudharat kepada orang tuanya. Maka wajib bagi dia untuk mengurusi orang tuanya. Nah, ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Orang tua melarang belajar, kita berangkat belajar ilmu agama. Ya. Karena orang tuanya sendirian, enggak ada yang ngopeni, enggak ada yang ngurusi. Ini wajib kita turuti. Nah. Karena belajar ilmu agama itu sudah harus rikhlah, ya. Tidak harus keluar daerahnya. Dimanapun bisa dia. Nah, ketika dia punya kewajiban untuk ngopeni, ngurusi, merawat orang tuanya, itu perkara yang wajib. Baik. Ini ikhwan fidina anzani wa azakumullah. Jadi nam dilihat sesuatu itu membuat mudharat orang tua atau tidak. Maka ketika orang tua itu membenci sesuatu yang di situ akan menimbulkan mudharat kepada orang tua, kita harus mentaatinya. Nah, baik. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyatakan la tajibu ta'atul walidain, tidak wajib mentaati kedua orang tua. Illa fima, kecuali pada apa-apa, fihi naf'un lahuma, kecuali pada apa-apa yang di dalamnya ada manfaat bagi kedua orang tua. Ada manfaat ketika kita taat dan nuruti orang tua, itu ada manfaat bagi kedua orang tua. Wala dhararu 'alal ibn, dan tidak menimbulkan mudharat bagi sang anak. Nah, itulah yang wajib. Ini apa kaidahnya? Ya, kaidah ketika mentaati orang tua. Nah, mentaati orang tua yang wajib itu pada apa-apa yang itu menimbulkan manfaat untuk orang tua dan tidak menimbulkan mudharat untuk anaknya. Ya, tidak menimbulkan mudharat untuk anaknya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Itu beberapa faedah ya yang bisa kita ambil dari hadis ini. Qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu ani nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala walladhi nafsi biyadih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersumpah demi zat, demi yang jiwaku ada di tangannya, la yu'minu abdun, tidaklah beriman seorang hamba, hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai, menyenangi untuk tetangganya, ma yuhibbu li nafsih, apa-apa yang dia senangi untuk dirinya. Muttafaqun alaih. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Biasanya kita dengar hatta yuhibba li akhihi, yang masyhur ma'ruf kita sering dengar di sini, li jarihi, kepada tetangganya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bersumpah, ya, demi zat yang jiwa beliau ada di tangannya, demi Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'min, tidak beriman. Tidak beriman ini maknanya tidak sempurna keimanannya. Nafyul kamal, ya, dinafikan kesempurnaan. Tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai untuk tetangganya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, apa-apa yang dicintai untuk dirinya. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Di sini menunjukkan kepada kita besarnya kedudukan tetangga. Besarnya kedudukan tetangga. Ketika kita senang sesuatu untuk diri kita, maka kita harus senang kalau tetangga kita juga mendapatkan yang sama seperti kita. Ketika kita tidak senang kita mendapatkan sesuatu, ya, maka kita juga tidak senang kalau tetangga kita juga tertimpa itu. Nah, inilah bentuk kecintaan kita kepada tetangga. Baik. Maka tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai naam untuk tetangganya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Ketika kamu tidak senang untuk disakiti dan diganggu, jangan menyakiti tetanggamu. Ya. Baik. Syaikh Fauzan hafizahullah beliau menyebutkan, fa idza ra'aita minnu taksiran fi ta'atillah, ya, kalau kamu melihat ada tetanggamu yang kurang ketaatannya kepada Allah, fa innaka tunasihu, kamu nasihati dia, ya, kamu nasihati dia, ini bentuk kecintaan. Nah, ketika kamu menjalankan amalan taat, maka kamu juga mestinya senang kalau tetanggamu sama menjalankan amalan yang sama, ya, ketaatan yang sama. Baik. Li'annaka tuhibbu li nafsika ta'ah wal khair wal iman wa dukhulal jannah. Karena kamu senang untuk dirimu ketaatan, kebaikan dan masuk surga dan iman, kamu senang untuk dirimu, maka kamu juga harus senang itu juga ada pada tetanggamu. Baik. Maka kata beliau hafizahullah, fala tara jaraka ala maksiatin wa ala mukhalifatin wa ala ithmin wa tasqut an dhalika. Jangan kamu kemudian melihat tetanggamu berbuat maksiat, menjalankan dosa, dan kamu diam saja. Hada minal ghish. Ini termasuk naam apa penipuan. Ya. Ini termasuk tidak cinta dengan tetangganya. Dan menunjukkan tidak sempurnanya keimanan dia. Nah, ketika tetangganya susah dia senang, maka tidak sempurna keimanannya. Ketika tetangganya senang, dia susah karena tetangganya mendapatkan kenikmatan, itu menunjukkan dia tidak sempurna keimanannya. Nah, ikhwani fi din azani wa azakumullah, adiyatul jar, ya, mengganggu dan menyakiti tetangga itu tidak ada yang kecil. Mengganggu tetangga, menyakiti tetangga itu perkara besar semuanya, ya, perkara besar semuanya. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil faedah. Di antaranya intifaul iman, ya, dinafikannya keimanan, yakni kesempurnaan iman, amman la yuhibbu li jarih, dari orang-orang yang tidak menyenangi tetangganya. Dinafikan, ditiadakan, ya, kesempurnaan keimanan bagi orang-orang yang tidak mencintai tetangganya. Baik. Jadi kedudukan tetangga itu besar. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dan bil a'dham ya Rasulullah. Dalam ayat yang lainnya. Ayu dan bil a'dham, dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Naam. Ibnu Mas'ud ini seperti Abu Hurairah. Sangat semangat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayu dhanbi a'dham, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Qala an taj'ala lillah niddan wa huwa khalaquka. Kamu jadikan untuk Allah tandingan, padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Allah yang telah ciptakan kita dan ditanggung rezekinya. Ternyata ibadah yang dijalankan diserahkan kepada selain Allah. Yang diibaratkan ada seorang beli budak mahal, ya, tiap harinya dikasih makan. Ternyata budaknya itu ketika kerja hasil upahnya diserahkan kepada orang lain, bukan kepada pemiliknya. Ini gambar seperti itu. Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki, tapi ibadahnya tidak diserahkan kepada Allah, diserahkan kepada yang lainnya. Ini dosa yang paling besar. Menyamakan zat yang maha sempurna dari segalanya, dari segala sisi, dengan makhluk yang serba kurang dan dhaif dan lemah. Disamakan Allah dengan makhluknya. Nah, baik, ini dosa yang paling besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan, jangan kamu mengira bahwasanya syirik itu hanya ibadatul asnam. Syirik itu hanya beribadah kepada berhala. Tapi ketika kamu mengikuti hawa nafsumu, itu kamu telah berbuat syirik. Kamu telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti hawa nafsunya. Baik. Kemudian kata beliau, qultu summa ay? Kemudian apa? Setelah itu. Dosa besar apa lagi setelah itu? Qala antaqtula waladaka, kamu bunuh anakmu. Khasyyata ayyakula ma'aka, karena kamu khawatir anakmu itu makan bersamamu, khawatir ngurangi rezekimu sehingga anaknya dibunuh. Ini ngurangi rezeki. Nah, qultu summa ay, kemudian apa? Qala antuzaniya bihadilati jarika. An, nam, kamu ya, tuzan saling berzina, saling berzina. Di sini menggunakan wazan tafa'ala, tuzaniyah. Tafa'ala itu wazan yang apa, memberikan faedah saling. Saling itu berarti ada dua pelaku, ada dua oknum, saling. Berarti di situ memang yang zina ini sama-sama senang, tetangga dengan tetangga. Baik. Maka boleh sebutkan di sini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Muttafaqun alaih. Baik. Dari hadis ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Nah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hirsus sahaba alal ilm. Semangatnya para sahabat atas ilmu karena bertanya. Kemudian yang kedua, anna syirka a'dharu dzunub. Bahwasanya syirik itu dosa yang paling besar. Dosa yang terjelek. Baik, dia su'udzan kepada Allah. Naam. Kemudian faedah berikutnya, kebodohan orang-orang musyrikin. Naam. Kebodohan orang-orang musyrikin yang dia telah mensekutukan Allah padahal Allah yang telah menciptakan dia. Naam. Baik. Ini orang-orang musyrikin mensekutukan Allah dalam peribadahan, tapi tidak mensekutukan Allah dalam penciptaan. Mereka meyakini yang menciptakan hanya Allah, enggak ada yang lainnya, tapi dalam hal ibadah dia serahkan kepada selain Allah. Nah, dia yakin Allah yang menciptakan dia, tapi dia serahkan ibadahnya kepada zat yang bukan penciptanya. Ini kebodohan orang-orang yang mensekutukan Allah. Nah, kemudian faedah berikutnya, al-khaliq wallah wahda. Bahwasanya pencipta itu adalah Allah. Pencipta itu hanya Allah. Dan ini orang-orang musyrikin pun meyakininya. Faedah berikutnya, haram qatil walad, haramnya membunuh anak. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Baik. Baik itu alasannya karena takut miskin atau nanti tambah miskin. Ya. Ini semuanya sama. Atau juga dalam rangka dipersembahkan kepada sesembahan selain Allah, ya apapun alasannya, pembunuhan anak itu termasuk dosa besar, ya. Yang Rasul dudukkan setelah dosa kesyirikan di sini. Baik. Dan ini sudah kita bahas di hadis sebelumnya. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya zina dengan tetangga a'dham minaz zina bil ajnabiyah. Zina dengan tetangga itu dosanya lebih besar dibandingkan zina dengan selain tetangganya. Kejahatan kepada tetangga itu dosanya lebih besar. Sehingga Rasul menyebutkan seseorang yang mencuri di 10 rumah itu lebih ringan dibandingkan dia mencuri di satu rumah dari rumah tetangganya. Dosa menyakiti tetangga itu lebih besar dibandingkan terhadap selain tetangga. zina dengan perempuan yang jauh, nah, 10 orang itu lebih ringan dosanya dibandingkan berzina dengan satu orang tetangganya. Kenapa kok tetangga itu ketika disakit itu dosanya lebih besar? Karena tetangga itu orang yang paling kita anggap dan kita percayai. Maka ketika yang nyuri itu adalah tetangganya sendiri, itu kejengkelan yang kecurian itu lebih besar dibandingkan yang mencuri orang lain. Kenapa? Dia sangat-sangat percaya dengan tetangganya. Sampai mungkin kalau pergi dititipkan kunci rumahnya, ternyata kok dia sendiri pencurinya. Tetangga itu orang yang paling kita percayai. Ketika ada pengkhianatan di situ, maka dosanya lebih besar. Ikhwani fidina azani wa azakumullah, maka disebutkan adhiyatul jar, mengganggu dan menyakiti tetangga itu tidak ada yang ringan, semuanya besar. Ya. Maka dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi dengan tetangga. Ya. Dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi dengan tetangga. Dan ini dibahas khusus oleh para ulama. Bentuk menyakiti tetangga itu apa sih modelnya? Ya. Itu banyak, banyak macam-macamnya. Di dalam kitab Al-Kabair, Imam Adz-Dzahabi disebutkan di situ sebuah kisah. Ada seorang yang bertetangga dengan non-muslim. Dan kebetulan non-muslim ini sapi tanknya itu bocor dan masuk ke rumah tetangganya. Tiap hari seorang muslim ini madai kebocorannya dengan ember, kemudian dibuang. Nah, dan itu bertahun-tahun lamanya dia tidak mengkhabarkan, ya. Tidak mengkhabarkan kepada tetangganya. Ini bukan bocoran alam, ya, ini bocoran dari sapi tanknya. Nah, sampai kemudian tetangganya yang muslim ini meninggal, baru non muslim itu tahu. Oh, ternyata luar biasa tetangganya, sangat-sangat sabar. Dengan sebab itu kemudian dia masuk Islam. Ya. Jadi bertetangga itu dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Nah, gangguan-gangguan dari tetangganya, ya. Karena termasuk min sa'adatil mar'i, termasuk kebahagiaan seseorang itu mendapatkan tetangga yang soleh, ya. Mendapatkan tetangga yang soleh. Tetangga itulah yang paling ngerti sifat asli tetangganya, ya. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau menyatakan ashadun nasi fil alim, orang yang paling zuhud, orang yang paling tidak semangat untuk belajar kepada seorang alim itu jaruhu, tetangganya. Orang yang paling tidak senang, yang paling tidak semangat untuk belajar kepada seorang alim adalah tetangganya orang alim itu sendiri. Paling tidak senang. Kenapa? Ngerti kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau dia orang jauh, yang nampak itu kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau sudah bertetangga yaumian, hari-hari, tahun-tahun, sudah lama ngerti kelakuan hari-harinya. Sehingga orang yang paling males, yang paling tidak senang untuk belajar pada seorang alim adalah tetangganya. Nah, karena dia sangat ngerti kehidupan sehari-harinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.